Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidz Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, memasuki bab ke-22. Beliau sebutkan dzikru zajri anit tahasudi wal baghdha, penjelasan tentang larangan dari saling hasad, iri, dengki, dan segala bentuk permusuhan atau kebencian. Qala rahimahullah, amba'ana Muhammad ibn Husain ibn Mukram al-Bazzaz bil Basrah, qala haddathana Amr ibn Ali al-Fallas, qala haddathana Abu Asim an ibn Jurayj, qala haddathani Ata annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu an yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Dari jalan Abu Hurairah, Rasulullah sallam bersabda, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling hasad, iri dengki, jangan kalian saling membelakangi, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, saling mencintai. Larangan dari Rasulullah SAW ini, larangan saling membenci, saling memusuhi, larangan dari perbuatan tersebut agar itu tidak terjadi di antara kalian, larangan pula berarti dari segala sebab yang menyeret ke sana. Segala sesuatu yang mengakibatkan kalian saling membenci, maka itu berarti juga terlarang. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Tinggalkan segala sesuatu yang mengakibatkan kalian bermusuhan dan saling benci. Qala Abu Hatim rahimahullah, fal wajib alal aqil mujanabatul hasad alal ahwali kulliha. Karena salah satu yang Rasulullah sebut dalam hasad, dalam hadis, jangan saling hasad, dan itu babnya memang yang mau diperjelas oleh Ibnu Hibban. Maka beliau katakan kewajiban orang berakal, uqala, untuk menjauh dan menghindari hasad dalam kondisi apapun, dalam segala keadaan. Orang berakal akan menghindar dari hasad. Fa inna ahwana khisalil hasad huwa tarkur ridha bil qadha. Karena paling ringannya sifat hasad, paling ringannya berarti orang tidak ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Dia enggak terima, sehingga hasad. Kenapa fulan punya ini, kenapa fulan bisa itu, sementara dirinya tidak. Dia enggak ridho. Itu paling ringannya, dan itu sudah sangat buruk. Wa iradatu dhiddi ma hakamallahu jalla wa ala li ibadih. Hasad pula berarti orangnya menginginkan lawan dari yang Allah tentukan untuk hambanya. Allah inginkan orang itu dapat rizki misalnya, itu yang Allah kehendaki, Allah tentukan. Dia menginginkan lawannya, dia ingin jangan dapat orang itu rizki. Allah kehendaki, Allah inginkan, dan Allah tetapkan fulan orang tersebut mendapat ya kebaikan lah apapun itu, keuntungan dan kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Dia menginginkan lawannya, jangan sampai dia dapat. Demikian dia selalu menentang dan berseberangan dengan apa yang Allah kehendaki untuk hambanya. Dan itu buruk sekali bagi seorang hamba. Wal'iyadzu billah. Thumman tiwa'u dhamir ala iradati zawalin ni'am alal muslim. Lebih dari itu, dhamir dia, hatinya terselubung di dalamnya niat keinginan untuk kenikmatan itu hilang dari seorang muslim yang Allah berikan padanya. Dan al-hussad, orang yang hasad, bermacam-macam dalam masalah ini. Ada di antara mereka yang inginnya kebaikan atau kenikmatan yang Allah berikan kepada fulan tercabut dari orang itu, dan dia yang mendapatinya. Sehingga ada makna ananiyah di situ. Ada sifat egoisme. Yang penting aku, jangan orang lain yang dapat. Ngelihat orang dapat kebaikan, kenikmatan, dia enggak ridho, dia hasad. Berharap itu kenikmatan hilang dari orang itu, dicabut dan diberikan padanya. Dia yang dapat. Dia enggak mau tahu, enggak mau peduli orang dapat atau enggak, yang penting dirinya dapat. Ada pula di antara mereka yang berharap, menginginkan itu kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya tercabut dan hilang. Dia cukup puas kalau kenikmatan itu hilang, tercabut, walaupun bukan dirinya yang mendapatinya. Dan ini ulama sebutkan hasad yang paling buruk, paling jahatnya, paling jeleknya. Yang tadi sudah jelek sekali, yang pertama, tapi masih mending dalam tanda kutip, karena kenikmatan sebagai kenikmatan dia tidak ingin hilang. Cuman tercelanya dia inginkan itu hanya untuk dirinya. Dia enggak ridho itu didapati oleh saudaranya. Tapi kenikmatan enggak hilang. Kebaikan yang Allah berikan masih ada dan dia yang dapat. Nah, ini yang kedua, dia cukup puas, lega, kenikmatan itu hilang. Dia enggak peduli siapa yang dapat, kalau perlu enggak ada yang dapat, enggak masalah bagi dia. Dia enggak dapat, orang lain enggak dapat, enggak masalah. Yang penting jangan fulan dapat. Dan ini paling jahatnya, paling buruknya. Karena menandakan orangnya enggak cinta dengan kenikmatan Allah. Menunjukkan orangnya tidak senang dan tidak berharap kebaikan dari Rabb-nya. A'udzubillah. Dan hasad kalau dibiarkan akan menyeret orang ke sini, ke yang kedua ini, di mana orangnya kamu dapati akan puas kalau sudah melihat kenikmatan itu tercabut dari fulan. Kemana? Ya diangkat, diambil lagi oleh Allah. Gak ada yang dapat. Hatta dia gak dapat, dia puas. Yang penting jangan orang dapat. Menunjukkan sangat busuknya hati. Mas'alullah al-afiyah, sangat buruknya jiwa. Sehingga kenikmatan Allah pun dia tidak menginginkannya. Walhasid la tahda'u ruhuh wa la yaskunu galbuh wa la yastarihu badanuh illa indah ru'yati zawali ni'mah an akhi. Wahaihat an yusa'idal qadha' malil husadi fil ahsyai. Orang hasad tidak akan pernah merasa tenang ruhnya. Dia tidak akan pernah tenang. Tidak akan pernah tentram kolbunya. Tidak akan pernah nyaman jiwanya. Kecuali saat dia melihat kenikmatan yang Allah berikan pada saudaranya hilang, tercabut, puas dia. Sebelum itu tercapai, gak akan tenang orangnya. Gelisah, mangkel, jengkel, tersiksa dirinya sendiri karena hasadnya. Makanya nanti akan disebutkan, orang zalim tapi paling tersiksa dengan kedzalimannya sendiri adalah orang hasad. Ya dia zalim karena hasad, maksiat. Zalim dia. Tapi biasanya orang zalim yang tersiksa kan yang terzalimi. Diambil hartanya, gelisah, sedih, dipukul, sakit hati misalnya. Kedzaliman-kedzaliman yang lain. Beda dengan hasad, yang paling tersiksa yang si tukang hasadnya sendiri. Tersiksa batinnya luar biasa. Wahaihat, dan sungguh jauh takdir Allah tidak akan membantu niat-niat busuk yang tersimpan dalam hati mereka yang hasad. Hasad hampir menimpa setiap Bani Adam. Di dalam riwayat, thalathah la yakadu yaslamu minhunna ahad. Ada tiga perkara yang hampir tidak ada satupun yang selamat darinya. At-tiyarah, merasa sial dengan sesuatu. Wal hasad, hasad. Wadzan, dan buruk sangka. Qila famal makhraj minhunna ya Rasulullah, maka apa jalan keluarnya untuk selamat? Qala idza tatayyarta fala tarji'. Yang pertama, kalau itu tiyarah, kalau terkadang menimpa dirimu, jangan sampai kamu menggagalkannya. Karena hakikat tiaroh yang sampai orang maju atau mundur, itulah hakikat tiaroh. Jadi atau enggak, Seperti orang jahiliyah dulu, kalau dia mau safar, mau dagang, mau jual beli, mau apa saja, nikah, tatoyurnya kalau burung itu terbangnya ke sini atau kalau dia lihat sesuatu begini, maka bagus ini, dia jalan, dia teruskan niatnya. Kalau ternyata ke kiri atau dia dengar suara begini begitu, maka dia urungkan niatnya, itulah tiaroh. Makanya kemudian dalam riwayat dikatakan idza tatayyarta fala tarji. Jangan sampai membuat kamu menggagalkan. Kamu punya niat safar misalnya, tawakal Allah sudah berangkat, bismillah. Jangan sampai kemudian kamu ngelihat sesuatu, mendengar sesuatu, wah celaka ini. Alamat sial ini, enggak baik ini, enggak jadi, enggak berani safar. Berarti kamu terjatuh dalam tatayyur yang haram. Wa idza hasadta fala tabghi. Yang kedua, kalau ada hasad pada dirimu, jangan sampai kamu melampaui batas. Jangan sampai kamu melanggar yang dilarang oleh Allah. Karena hasad kalau dituruti, orangnya akan baghi. Ala ibadillah, alal mahsud terutama, yang dia hasati, dia akan melampaui batas, dia bisa berbuat zalim. Dia bisa melakukan ini, melakukan itu, berkata ini, berkata itu, memfitnah, berdusta, karena hasadnya dia turuti. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Dan kalau kamu berburuk sangka, jangan kamu turuti. Jangan kemudian kamu jalani itu, kamu vonis, kamu hukumi berdasarkan dugaan yang masih belum jelas. Hasad, walaupun itu penyakit kalbu, penyakit jiwa, hanya saja disebutkan dia tampak tanda-tandanya pada orangnya, kelihatan pada raut, mimik dan wajahnya. Antara lain disebutkan taghayyuru launih, akan berubah warna wajahnya, bisa pucat, dan mimik wajahnya berubah jadi merengut, menunjukkan dia gak senang, hasad. Ya beda, kamu bisa melihat dari wajahnya. Misalnya dia tahu atau kamu kabari, entah bagaimana, walhasil sampai kepada dia kalau kamu dapat keuntungan besar, rezeki nikmah Allah berikan padamu, alhamdulillah. Kalau orang enggak hasad, ya dia kelihatan di wajahnya, masa alhamdulillah, mudah-mudahan barokah ya akhi, alhamdulillah anak ikut senang, insyaallah khair buat keluarga antum, barokah, kan gitu. Kelihatan dia senang, enggak hasad. Tapi orang hasad begitu dengar sesuatu kebaikan kamu dapati, enggak bisa disembunyikan wajahnya. Merengut. Seakan dia berkata, kok bisa kamu dapati ini? Ada apa kenikmatan itu sampai kepadamu? Terlihat dia menahan gahar, menyimpan dendam, permusuhan, enggak senang sama sekali. Kelihatan dari wajahnya. Yang kedua, takhawus aini, dari matanya. Ini sama seperti wajah, mata juga kelihatan. Mata orang yang ridho, ya terlihat dari matanya. Dia senang, ikut bahagia dalam kebahagiaanmu. Tapi orang yang hasad dan tidak senang, dari matanya pun kelihatan. Ya kamu bisa membaca dari gerak-gerik matanya. Orang ini tidak senang dengan kebaikan yang kamu peroleh. Wa ikhfa salamihi. Begitu pula dia menyembunyikan salamnya. Artinya ada perubahan pada dia, biasanya ramah sama kamu, nyapa, hangat, akrab, ahlan, bukhair ini itu, kaif ini itu, biasanya begitu. Tiba-tiba ini tersamarkan, hilang itu semua. Gak ada angin, gak ada hujan, kamu juga gak berbuat salah. Tiba-tiba dia menjauh, renggang hubungan dia dengan kamu, tanda-tanda. Wal iqbal ala ghairik wal i'rad anka, berpaling darimu dan menuju kepada selain kamu, bahkan kepada orang yang dulunya enggak pernah dia seperti itu, enggak pernah akrab, enggak pernah dekat dengan fulan itu. Tapi karena dia sekarang sedang hasad sama kamu, enggak senang, kesibukan dia ke orang itu. Tiba-tiba tiap hari ke situ, hubungannya sama itu, ini, ini. Kamu kemudian ditinggalkannya. Padahal selama ini ya, kamu orang dekatnya, mungkin orang paling dekatnya, paling akrabnya orang, paling akrabnya teman. Tiba-tiba berubah semua itu. Nah, ada apa? Orang kan jadi tanda tanya. Tanda kalau ada hasad pada dirinya. Wal istithqal li hadithik, yang kelima atau keempat, dia merasa berat, merasa enggak nyaman dengan pembicaraanmu. Ini kalau kamu bicara, kalau kamu menyampaikan, apalagi cerita tentang kenikmatan yang kamu peroleh. Kronologinya gini loh, kisahnya kemarin gini gini. Kalau orang yang senang ya, ya nanggepi, oh masya Allah gitu. Jadi antum waktu itu di mana? Subhanallah datang begini begitu. Kan terlibat dalam pembicaraan, dia ngikuti alur cerita yang kamu bawa begitu. Ya larutlah dalam kesenanganmu. Begitu. Tapi orang hasad nggak bisa. Dia berusaha bagaimana imma kalau bisa nyetop pembicaraan kamu, atau paling tidaknya mengalihkan pembicaraan. Jangan bicara ini, sudah. Itu loh ya, apa masalah ini? Tampak dia gak senang dengan apa yang kamu bicarakan. Berat bagi dia untuk mendengar pembicaraanmu. Padahal sebelumnya gak begitu. Dia nyaman-nyaman aja, enjoy kalau kamu bicara pun rahat, akrab, berubah. Jadi berat omongan kamu bagi dia. Wal khilaf li ra'yik. Dan yang kelima atau keenam, dia akan menyalahi pendapatmu. Menentang pendapatmu. Sudah dia enggak peduli, enggak menimbang lagi kamu lebih benar atau enggak, kamu lebih tepat atau enggak, yang penting ngelawan kamu. Oh, enggak bisa begitu. Ini begini. Wah, itulah menurut antum mah. Itu pendapat antum sendiri, ini harus begini. Dia gak nimbang sudah. Yang penting berbeda dengan kamu. Itu beberapa yang mereka sebutkan tanda kalau orang itu hasad menguasai dirinya. Wal'iyadzu billah. Ya, di satu sisi itu ibtila, dunia darul ibtila, dunia ini negeri ujian dan cobaan. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ma kanat ala ahad ni'mah illa kana laha hasid, walau kana rajul aqwam minal qadah la wajada lahu ghamiza. Kata Umar radhiyallahu an, setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang pasti ada yang hasad. Bahkan kalaupun seseorang lebih lurus dari anak panah, anak panah kan harus lurus, harus kenceng begini. Kalau enggak nanti enggak terarah ke bidikannya, enggak fokus. Jadi harus di center, harus, apalagi sekarang mungkin pakai mesin, pakai ini lebih presisi, lurus. Kalaupun orang lebih lurus dari anak panah ini, tetap akan ada saja yang membicarakan dia. Fulan itu begini, anu fulan itu begitu. Aibnya di sini, aibnya begitu. Ada saja yang mengatakan dia bengkok, hatta kamu lebih lurus dari anak panah. Apalagi kalau sudah enggak seperti anak panah. Lebih lurus dari itu saja tetap akan kamu dapati yang mencela kamu. Maka ya seperti kata Umar, tiap kenikmatan ada saja yang hasad terhadapmu. Yang wasiat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, la tu'adu ni'amallah jalla wa'az, jangan kamu memusuhi kenikmatan-kenikmatan Allah. Ibn Mas'ud ditanya, wa man yu'adi ni'amallah, memang siapa yang memusuhi kenikmatan Allah? Jawab beliau, alladzina yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Yang memusuhi kenikmatan Allah adalah orang yang hasad atas karunia keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya. Hasan al-Basri juga pernah mewasiatkan, rahimahullah, laisa ahad min khalqillah illa waqad ju'ila ma'ahul hasad. Tiap makhluk ya ada hasadnya. Siapa orang yang bisa selamat ketika mendengar atau mendapati orang lain dapat kebaikan sementara dia enggak? Muncul itu hasad. Hampir tidak ada yang selamat darinya. Wa man lam yujawiz dzalika ilal baghi wadh-dhulm, lam yattabi' min husyai. Tapi selama tidak sampai membuat dia zalim, melampaui batas, enggak ngikuti kemauan tuntutan hasadnya, maka halal khair orangnya. Enggak dituruti. Wa illa sulit orang untuk selamat dari hasad sama sekali. Seperti kata Hasan al-Basri, semua Bani Adam. Bedanya orang yang berilmu, orang yang hakim, halim, uqala, akan memendam hasad itu. Jangan sampai muncul, diketahui. Akan melawan dan berusaha, berjuang, membuang jauh-jauh itu hasad dari dirinya. Ya dia berperang untuk membenahi dirinya. Enggak dia biarkan itu hasad. Ya, cuman orang yang jahil dan laim, dia turuti hasadnya itu. Tidak kuasa untuk menampakkan kepada orang kalau dia hasad. Entah itu dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Ya begitu. hampir seluruh orang. Tinggal bedanya dia akil atau jahil. Yang Allah selamatkan ya akan berjuang melawan itu hasad. Ya dengan doa kebaikan, dengan raut wajah yang ceria, dia tampakkan dia senang, ikut senang. Alhamdulillah, mubarakin insyaallah. Alhamdulillah khair, barokah. Mudah-mudahan itu jadi baiknya dan semisal itu. Tapi orang hasad enggak bisa. Dia tidak kuasa untuk hasadnya itu harus tampil. Harus terlihat dan diketahui orang. Sehingga kata-katanya misalnya, ucapan-ucapan dia, orang pada muji misalnya, oh fulan masya Allah, fulan begini, fulan begitu, dia yang nyeleneh sendiri. Ya itu kan yang kalian tahu aja, kalian gak tahu dia seperti apa di belakang. Gak usah terlalu dia orang kelihatan kalau dia gak senang. Yang serupa itulah dia tampakkan kalau ada hasad pada dirinya. Itu kejahilan dia. Tidak berusaha berjuang melawan itu hasad, tapi malah dituruti itu hasad. Nas'alullah al-afiyah. Kata Anas bin Malik, saat beliau melewati suatu perkampungan, perkampungan itu hancur lebur, tinggal puing-puing sisa rumah-rumah tinggal mereka, maka kata Anas, hadihi ahlakaha wa ahlaka ahlaha al-baghyu wal-hasad. Ini negeri hancur dan penduduknya dihancurkan juga karena kezoliman dan hasadnya sesama mereka. Hasad itu yang menghancurkan mereka selain bagi kezolimannya. Wa innal hasad la yudfi'u nural hasanat. Dan hasad, kata Anas, memadamkan cahaya kebaikan. Sehingga gak tampak kebaikan itu pada orangnya. Mungkin dia berbuat baik, ada kebaikan-kebaikan dia. Ya sholatnya mungkin rutin, tengah malam, qiyamul lail. Ya puasa-puasa sunahnya, ya sedekahnya, ya zikirnya, ya yang lainnya banyak. Semestinya dengan itu tampak cahaya hasanat itu pada dirinya. Tapi jadi padam. Cahaya itu enggak kelihatan. Termatikan itu cahaya oleh hasadnya. Kata Yazid Ibnul Hakam rahimahullah, innal umura daqiquha mimma yahbaju bihil azimu wal baghyu yasra'u ahlahu wal dhulmu marta'uhu wa khimu. Segala perkara sekecil apapun itu, itu akan jelas di sisi Allah. Gak ada yang kecil di sisi Allah, gak ada yang tersamarkan, terselubung sedalam apapun di dalam hatimu, Allah Maha tahu. Wal baghi, dan kedzaliman itu yang akan membinasakan orangnya sendiri. Wadzulm, dan kedzaliman juga, marta'uhu wakhim, hasil akhirnya akan buruk bagi orangnya. Dalam perkara hasad, kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, maktub fit Taurat, bahkan dalam Taurat, mungkin beliau dapati dari Israiliyat atau semacam itu, inna ahsadan nas li'alim wa abghahum alaih qarabatuhu wa jiranuh. Orang paling hasad, paling zalim pada seorang alim adalah kerabatnya sendiri dan tetangga-tetangganya. Artinya, orang-orang terdekat ini yang sangat disayangkan, justru seringnya yang terjadi pada mereka. Kalau itu hasad, terutama pada orang-orang dekatmu, tetanggamu, kerabatmu, ini ponakan, paman, bibi, sepupu atau tetangga, saat mereka melihat tuh fulan dapat ini, fulan bisa begini, maka orang paling hasad dengan kamu justru orang paling dekatmu. Begitu pula yang paling bermusuhan dengan kamu, paling memusuhi kamu, kerabatmu sendiri. Kadang itu kakak kamu, adik kamu, atau yang semisalnya. Ya terkadang begitu. Artinya yang seharusnya mereka orang yang lebih berkasih sayang dan rahmat kepadamu, kenyataannya malah sebaliknya. Disebutkan pula oleh Abdullah ibn al-Muqaffa' rahimahullah, al-hasad khuluqun dani, hasad itu akhlak yang sangat rendah, sifat hina sekali. Wa min dana'atihi annahu muwakkalun bil adna fal adna. Makanya terbukti dari kerendahannya, kehinaannya, ya dia hatta perkara kecil sekalipun dia akan tetap hasad padanya. Enggak hanya jangankan itu perkara besar, kenikmatan banyak begitu. Atau masalah kecil. Orang hasad menunjukkan hasad memang sifat rendahan, akhlak yang sangat hina pada orangnya. Nasihat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an, kullun nas ardaituhu, semua orang bisa aku buat ridho. Yang benci sama aku, yang musuh sama aku, bisa aku lakukan ini itu supaya dia ridho dan simpati padaku dan senang, kemudian bisa cinta. Illa hasid, kata Muawiyah, kecuali kalau orang hasad. Fa innahu la yurdihi illa zawalaha. Karena kalau orang hasid, orang hasad, dia enggak akan puas, dia enggak akan ridho sampai kenikmatan itu hilang dariku. Oke, bagaimana mungkin bisa dibuat ridho orangnya? Nah, kalau beliau sebagai khalifah, sebagai raja, berarti yang diinginkan jangan jadi raja, hilang itu kekuasaan darinya. Baru orang itu akan ridho, baru akan senang. Loh, bagaimana dicari keridhoannya kalau seperti ini? Selain hasad, masih bisa dicari celahnya. Ya, ini mungkin dikasih kebaikan, dikasih pemberian, kasih hadiah, ini itu. Kamu baiki, kamu dekati, tapi hasad gak ada obatnya. Gak ada jalan bagi kamu. Karena satu-satunya yang membuat dia lega dan puas, kenikmatan yang padamu hilang, tercabut darimu. Hasad mungkin masuknya ke yang tadi, ciri dan tanda-tanda orang itu hasad. Disebutkan kalau dia mendapati kebaikan padamu, kenikmatan, buhit, dia akan gak senang hati, dia akan hawas, mangkel. Wa idza ra'a atharatan syammat. Tapi kalau dia dapati kejelekan dari kamu, itu yang dia gadang-gadangkan, itu yang dia tabu genderang padanya. Wah, fulan begini. Lah iya, apa pantas, masa dia begini, dia lakukan ini, dia begini. Dibesar-besarkan dan jadi senjata bagi dia untuk menghancurkan kamu. Saat mendapati ketergelinciran dari kamu, tanda orang hasad. Kamu dapat kebaikan, dia mangkel dan tidak senang hati, dan itu tampak, dia tampakkan. Kamu dapat kejelekan, tertimpa musibah, atau kamu tergelincir dalam suatu kejelekan, itu dia jadikan bahan, dia perbesar untuk menjatuhkan diri kamu. Tapi ya di sisi lain, hikmah, ya kalau orang Arab bilang kullu syai' fihi shalih, segala sesuatu ada saja kemaslahatannya. Bahwa di sisi lain, dan itu yang tidak dihitung oleh orang yang hasad, bahwa dengan itu tanpa dia sadari, dia semakin mengangkat dan memuliakan orang yang dia hasati tanpa dia sadari. Makanya seperti disebutkan, wa idza aradallahu nashra fadilatin tuyat ataha laha lisanun hasudi laula isti'alun nari fama jawarat maka na yu'rafu fadlu urfil udi. Kalau Allah menginginkan untuk fadilah itu tersebar, fadilah artinya keutamaanmu, kamu orang yang Allah inginkan untuk nama kamu terangkat, tersebar, orang banyak tahu keutamaanmu, orang banyak tahu kelebihanmu, Allah inginkan itu. Karena semula kamu mungkin gak dikenal banyak orang, Allah inginkan orang semakin banyak mengenal kebaikanmu. Apa yang ditentukan? Ada saja lisanun hasudi, lisannya orang-orang hasad. Jadi iklan gratis. Dia kan hasad, ngomongin kamu. Apa fulan itu begini, oh fulan itu begitu, ah fulan fulan. Kamu jadi objek celaan dia kesana kemari karena hasad. Enggak terima dan tidak senang kamu mendapat fadilah, keutamaan. Dipermisalkan oleh penyair seperti dupa atau kayu gahru. Ya. Wangi kan? Tapi untuk wangi tercium ke sana kemari harus dibakar. Kayu gahru semahal apapun harganya, jutaan kan harganya, mahal sekali. Kalau kamu enggak bakar, kamu taruh sini ya enggak wangi. Orang enggak mencium, enggak tahu kalau ada kayu gahru di sini. Maka harus kamu bakar atau kamu taruh di atas briket atau alat listrik itu. Kena panas, terbakar, keluar asapnya. Keluar asapnya ke sana kemari, yang di belakang sana juga mencium. Wanginya masya Allah. Ada gahru di sini, ada dupa ini. Seperti itu. Kalau Allah inginkan seseorang terangkat derajatnya, tersebar keutamaannya, ada saja yang dijadikan hasad kepadanya, membicarakan kejelekan-kejelekan dia. Jika tanpa dia sadari, kan tersebar namanya. Ya seperti tadi, dibakar, tapi yang keluar semakin harum, yang keluar aroma wangi. Dalam makna lain serupa maknanya dengan itu, seperti kata Abul Qasim, adnal a'rad irdun la yarta' fihi dham. Kalau kamu ingin tahu kehormatan paling rendah, kehormatan yang tidak pernah subur padanya celaan, berarti itu kehormatan paling rendah, paling hina. Artinya begini, kalau dia punya nama, kehormatan, gak pernah dicela orang, gak pernah ada yang menjelekkan dia, gak ada yang menyarankan ini itu, ya berarti dia orang rendahan. Karena kalau dia orang mulia, punya keutamaan, ada yang hasad. Dia orang tinggi, ada yang hasad. Kehormatan dia akan subur di situ celaan. Jadi objek atau bahan celaan orang, fulan begini, fulan begitu, Alan itu begini, dia begitu. Nah, orang-orang hasad akan subur membicarakan dia, pertanda kalau kehormatan dia tinggi, kemuliaannya besar. Nas'alallahu al-afiyah wa salamah. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.